Minggu esok atus mrebut gas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kue ropo jomu. Statusku pian pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijol prasmanan. Yeah, Yuma, Yumanata, Om Malimo. Bingung isi ra percaya telung sasi wingi aku isi pacarmu jebul saiki ana wong liya rada sedih pengin nangis tapi kok aku awali indah kini berantakan kabeh crita mbok rampung nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan wis sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen atimu mung tuku rekreasi. Aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambyar. Minggu esok atus rumput kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kue ropo jomu. Statusku pian pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijol. Tipis ning resepsimu nyak semi ijab kabul kue ropo jomu. Statusku pian pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijol prasmanan.